Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu. وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي فِي اللَّهِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ Senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat-Nya kepada kita semuanya, baik yang zahir maupun yang batin, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pertemukan kita di majelis min majalisil ilm dalam rangka atadzakar fima bainana, saling mengingatkan di antara kita sekalian dengan sama-sama kita mengkaji firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penjelasan yang dibawakan oleh para ahli tafsir rahimahumullah. Ikhwani fillah rahimakumullah, pada pembahasan tafsir surah Al-Kahfi kita telah sampai pada kisah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan tentang perjalanan Nabiullah Musa alaihi salam untuk bertemu dengan Nabi Khidir alaihi salam guna mengambil ilmu dan mempelajarinya, di mana ilmu yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada Nabi Allah Khidir adalah ilmu yang tidak Allah berikan kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Oleh karenanya Musa sangat ingin untuk mendapatkan ilmu tersebut. Musa sangat ingin untuk mempelajari ilmu tersebut, karena sebagaimana di dalam riwayat-riwayat yang telah kita bacakan, asal muasal kenapa Musa bertemu dengan Khidir adalah di saat Musa menyatakan tidak ada yang lebih berilmu dibandingkan beliau. Padahal ilmu yang diberikan kepada manusia sebanyak apapun itu dibanding dengan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangatlah sedikit. Ilmu yang begitu banyak yang Allah berikan kepada Musa alaihi salam itu sedikit. Ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Khidir juga sedikit. Tidak sangat berbanding dengan ilmu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki, yang begitu luas, yang begitu dalam, dan Allah tidak memberi ilmu hamba-hambanya kecuali sedikit, meskipun itu mereka para nabi dan rasul. Apalagi selain para nabi dan rasul, kita semuanya tentu ilmu yang kita miliki jauh-jauh lebih sedikit. Ikhwan fillah rahimakumullah, dan telah kita baca beberapa ayat terkait dengan kisah tersebut, bagaimana Musa alaihi salam melakukan perjalanan dengan muridnya yang bernama Yusha' bin Nun, melewati jalan berhari-hari lamanya, bermalam-malam lamanya, dengan tujuan ingin sampai pada Majma'ul Bahrain, tempat bertemunya dua laut, di mana disitulah Khidir berada. Disitulah Khidir akan dijumpai oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Berbekal dengan ikan yang dikeringkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kapanpun ikan itu hilang dari tempat wadahnya yang dibawa oleh Musa, maka disitulah tempat Nabi Khidir berada. Dan nyata, tatkala ikan tersebut hilang dari tempatnya, Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan ikan tersebut menjadi hidup dan berjalan di lautan, membekas, bekas jalannya itu menjadi sebuah benda yang keras, sehingga bisa dijadikan sebagai pijakan dan jalan oleh Nabi Allah Musa alaihi salam untuk bertemu dengan Khidir. Hingga ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam ayatnya, fawajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa'allamnahu min ladunna ilma. Di dalam suratul Kahfi, setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang perjalanan Musa alaihi salam, maka pada akhirnya di ayat yang ke-65 Allah mengatakan, fawajada abdan min ibadina, maka keduanya pun mendapati hamba dari hamba-hamba kami, atainahu rahman min indina, yang kami berikan rahmat dari sisi kami, wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan kepadanya dari sisi kami ilmu. Ikhwani fillah rahimakumullah, demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala mensifati Nabi Khidir tatkala dijumpai oleh Nabiullah Musa alaihi salam. Khidir adalah seorang hamba dari hamba-hamba Allah yang tidak berhak untuk dituhankan, tidak berhak untuk diminta permintaan kepadanya, tidak layak untuk dipanggil tatkala terjadi kegentingan, tatkala terjadi kesulitan. Karena Khidir adalah abdan min ibadina, hamba dari hamba-hamba kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Namun di samping keberadaannya sebagai seorang hamba, Khidir memiliki kelebihan yang Allah subhanahu wa ta'ala lebihkan dirinya atas banyak manusia yang lain. Atainahu rahmatan min indina, kami berikan kepada Khidir rahmat dari sisi kami. Di mana rahmat di sini dimaknakan oleh para ahli tafsir merujuk kepada ayat-ayat yang lainnya, bahwasanya rahmat yang dimaksud adalah kenabian. Atainahu rahmatan min indina, kami berikan kenabian kepada Khidir dari sisi kami. Menguatkan kalau Khidir adalah seorang nabi yang mendapatkan wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'allamnahu min ladunna ilma, dan kami berikan atau kami ajarkan kepada Khidir sebuah ilmu yang tidak Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada hamba-hamba yang lain. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah mentafsirkan ayat ini, wa kana qad u'tiya minal ilmi ma lam yu'ta Musa, Khidir telah diberi ilmu yang tidak Allah berikan kepada Musa. Wa in kana Musa alaihi salam a'lama minhu bi aktsaril asya, meskipun Musa sebenarnya lebih mengetahui banyak perkara dibandingkan Khidir, tapi ada ilmu yang Allah berikan kepada Khidir namun tidak diberikan kepada Musa. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala membagikan rahmatnya, membagikan keutamaannya kepada hamba-hambanya secara adil dan lengkap. Ada Nabi yang diberikan kitab suci. Ada nabi yang meneruskan kitab suci yang diturunkan oleh rasul sebelumnya. Ada nabi yang mendapatkan ilmu tentang syariat keimanan. Ada nabi yang mendapatkan ilmu seperti Khidir tentang kebatinan-kebatinan sesuatu. Allah subhanahu wa ta'ala bagi perkara ini. Dengan begitu bijaksana Allah subhanahu wa ta'ala melakukannya. Begitu pula di selain ranahnya para nabi dan rasul. Allah subhanahu wa ta'ala juga membagi ilmu-ilmu syariat. Bahkan ilmu secara umum kepada hamba-hambanya. Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala fahamkan dalam ilmu fiqih. Namun tidak kuat dalam ilmu yang lain. Ada yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kekuatan pemahaman dalam ilmu akidah. Tapi tidak kuat dalam bidang ilmu yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada seseorang kekuatan dalam ilmu kedokteran. Tapi ada ilmu yang tidak dia punyai. Ada ilmu yang dia lemah padanya. Ada orang yang mampu melakukan ini dan itu. Allah berikan kemampuan serba bisa. Tapi ada kekurangan yang dia punyai, dia tidak bisa melakukan itu. Demikianlah ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala membagi ilmu di tengah-tengah hambanya dengan sedemikian bijaksana. Bahkan di antara para nabi dan rasul, Allah subhanahu wa ta'ala membagi ilmu tersebut di tengah-tengah mereka. Musa alaihi salam tatkala diutus oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendakwahi Fir'aun, Nabi Musa alaihi salam meminta kepada Allah untuk mengutus bersamanya saudara beliau, yaitu Nabi Harun alaihi salam. Kenapa? Huwa afsahu minni lisan. Kata Musa alaihi salam, karena Harun itu lebih fasih dibandingkan aku lisannya. Jadi dalam menyampaikan, dalam menjelaskan, itu lebih baik, lebih fasih dariku ya Allah. Maka utuslah Harun untuk membersamaiku di dalam menyampaikan dakwah kepada Fir'aun. Demikianlah ikhwan fillah rahimakumullah. Bukan berarti Harun lebih utama dibandingkan Musa. Musa lebih utama. Musa yang mendapatkan Taurat, Musa yang menjadi kalimullah, orang yang diajak bicara oleh Allah subhanahu wa ta'ala secara langsung. Tapi ada kekurangan. Demikianlah manusia. Bahkan Nabi Musa menyadari hal itu. Sehingga Nabi Musa meminta untuk ditemani dengan Nabi Harun tatkala menjalani dakwah terhadap wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala wahyukan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, Khidir mendapatkan ilmu yang tidak diberikan kepada Musa, meskipun Musa lebih banyak ilmunya dibandingkan Khidir. Khususan fil ulumil imaniyah wal usuliyah, terkhusus Musa lebih berilmu tentang ilmu-ilmu keimanan dan ilmu-ilmu dasar keagamaan. Li'annahu min ulil azmi minal mursalin. Karena Musa termasuk Nabi Ulul Azmi. Alladzina faddalahumullahu ala sa'iril khalqi bil ilmi wal amal. Yang Allah utamakan di atas semua makhluknya dalam hal ilmu dan amalan. Wa ghairi dzalik. Dan juga kelebihan-kelebihan yang lain. Namun, bersamaan dengan itu. Meskipun ilmu yang didapatkan oleh Nabi Musa alaihi salam banyak, Nabi Musa tidak merasa puas dengan itu. Sehingga tatkala mendapati ternyata ada ilmu yang belum beliau tahu, beliau sangat bersemangat untuk mendatanginya. Beliau sangat bersemangat untuk mencari dan mempelajarinya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tatkala terjadi pertemuan antara Khidir dengan Nabi Musa alaihi salam, dan Khidir menjawab salamnya Nabi Musa alaihi wassalam dalam riwayat Bukhari dijelaskan. Kemudian Khidir bertanya, "Ya Musa, ma sya'nuk?" Wahai Musa, apa urusanmu ke sini? Begitu jauh kamu datang kemari, ma sya'nuk? Apa urusanmu? "Ji'tuka," kata Musa, لِتُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. Wahai Khidir, aku datang ke sini untuk menjumpaimu supaya kamu mau mengajariku ilmu yang telah diajarkan kepadamu dan itu tidak diajarkan kepadaku. Meskipun beliau ulul azmi, tidak membawa beliau untuk malu menuntut ilmu kepada yang lebih di bawah dibandingkan beliau dalam hal derajat kenabian. Tentu jauh lebih tinggi Musa dibandingkan Khidir, karena Nabi Musa ulul azmi, Khidir bukan. Tapi tatkala tahu ada ilmu yang dipunyai Nabi Khidir tidak dipunyai Nabi Musa, dengan penuh ketawaduan Musa mengatakan, saya datang kepadamu untuk kamu mengajariku ilmu yang telah diajarkan kepadamu tapi tidak diajarkan kepadaku. Kemudian kata Khidir alaihi salam, yakfika at-taurat biyadik wa anna al-wahya ya'ti. Wahai Musa, sebenarnya Taurat yang ada di tanganmu itu sudah cukup. Wahyu sudah datang kepadamu. Ya Musa, innali 'ilman la yanbaghi laka an ta'lamah. Wahai Musa, sesungguhnya ilmu yang aku punyai adalah ilmu yang tidak sepantasnya kamu tahu. Wa inna laka ilman la yanbaghi li an a'lama, dan kamu memiliki ilmu yang tidak pantas untuk aku tahu. Karena pensyariatannya berbeda di kala itu. Musa alaihi salam mendapatkan wahyu kerasulan untuk berdakwah kepada Bani Israel, sedangkan Khidir tidak, karena Khidir tidak Bani Israel, sehingga dakwah yang didakwahkan Nabi Khidir bukan dakwah kepada Bani Israel. Nabi-nabi semuanya yang diutus kepada semua manusia itu cuma Nabi kita Muhammad SAW. Musa berdakwah hanya di tengah-tengah Bani Israel saja, menyampaikan al-haq kepada mereka. Makanya Khidir mengatakan, cukup Taurat itu ada di tanganmu, cukup wahyu sudah datang kepadamu. Aku punya ilmu yang tidak sepantasnya kamu tahu, kamu punya ilmu yang sepantasnya aku tidak tahu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Allah Subhanahu wa taala takdirkan terlihat di sana tatkala Khidir mengucapkan kalimat itu, fa akhadha ta'irun biminqarihi minal bahr, kemudian ditakdirkan terlihat ada seekor burung yang mengambil air dengan apa ini, cucutnya, paruhnya, bahasa Indonesia paruhnya ya, dengan mulutnya, paruhnya, kemudian menetes satu tetes air dari paruh burung tersebut. Maka Khidir mengatakan, wallahi ma ilmi wa ilmuka fi janbi ilmillah illa kama akhadha hadha at-ta'iru biminqarihi minal bahr. Wahai Musa, demi Allah, ilmuku dan ilmumu apabila digabung kemudian dibandingkan dengan ilmu Allah tidak lain sebagaimana air yang menetes dari paruh burung tersebut, itulah ilmu kita. Sedangkan laut yang luas inilah ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu luas ilmu Allah Jalla wa ala, begitu dalam ilmu Allah Jalla wa ala, ilmu kita sedikit. Nabi Musa yang ilmunya banyak, Nabi Khidir yang ilmunya banyak. Nabi Musa ilmu tentang zawahirul asya, perkara-perkara yang nampak, perkara-perkara tentang dasar-dasar keimanan, dasar-dasar keagamaan. Nabi Khidir tentang ilmu kebatinan. Dengan sebab ilmu tersebut beliau tahu, dengan izin Allah Subhanahu wa taala tentunya, bahwasanya hal yang secara zahir tidak boleh dilakukan, tapi Nabi Khidir harus melakukannya karena ada tujuan yang harus diraih. Sebagaimana nanti akan disebut, beliau membunuh seorang anak kecil yang secara zahir adalah sesuatu yang sangat jelek. Namun berdasarkan ilmu yang dipunya Nabi Khidir, itu harus dilakukan. Untuk apa? Untuk tujuan yang lebih lagi di kemudian harinya. Anak ini harus tidak ada. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kapal yang mengangkut secara gratis cuma-cuma, mengangkut Nabiullah Musa dan Nabiullah Khidir. Dicongkel papannya oleh Nabiullah Khidir alaihi salam. Sehingga kalau kapal tersebut terus berjalan akan tenggelam. Secara ilmu bahir ini nampaknya sebuah pelanggaran, tapi itu harus dilakukan oleh Nabi Khidir berdasarkan ilmu kebatinan yang beliau punyai. Wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Ternyata ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sejauh ini ilmu yang dipunyai Nabi Musa dan Nabi Khidir dibandingkan dengan ilmu Allah sangat sedikit. Maka kalau singgah pada nasib kita sesuatu yang menyakitkan, jangan terburu-buru bersu'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi sesuatu yang menyakitkan tersebut adalah sebuah langkah yang Allah Subhanahu wa taala harus lakukan untuk kebaikan kita di kemudian hari. Sebagaimana Khidir membunuh anak tersebut dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa anak tersebut dibunuh? Sesuatu yang menyakitkan menimpa orang tua dari anak yang dibunuh ini. Kenapa? Demi masa depan yang lebih baik. Maka jangan terlalu su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya musibah mungkin terjadi. Yang namanya kejelekan mungkin kita rasakan. Yang namanya ketidaksukaan terhadap sesuatu itu pasti kita alami. Berjalannya rencana tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan itu mungkin terjadi. Tapi jangan terburu-buru su'udzon. Bisa jadi itu Allah Subhanahu wa taala takdirkan demi tercapainya kebaikan kita di masa depan nanti. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, siapa yang tahu? Sedangkan ilmu Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Kalau kita tidak mengalami sesuatu yang pahit ini, kita tidak akan mengalami sesuatu yang manis di kemudian hari. Siapa yang tahu? Maka teruslah ikhwani fillah rahimakumullah berusaha untuk terus komitmen dengan poros kebahagiaan itu. Tatkala senang bersyukur, tatkala susah bersabar, tatkala dosa istighfar. Itu tiga poros kebahagiaan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Yang menimpa kita dari kebaikan, yang kita dapatkan dari kesenangan, maka kita mensyukurinya dan itu adalah sesuatu yang harus. Tatkala sesuatu yang tidak sesuai rencana menimpa kita, maka bersabar adalah kunci terbaik untuk meraih solusi dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah kebahagiaan bismillah akan terangkai sedikit demi sedikit. Kebahagiaan akan terangkai begitu indah. Kuncinya adalah syukur dan sabar. Kembali kepada penjelasan beliau, tatkala Musa bertemu dengan Khidir, maka qala lahu ala wajhil adabi wal musyawarah, maka Musa pun menyampaikan tujuannya dengan penuh adab dan mengedepankan prinsip musyawarah. Jadi tidak langsung memaksa ingin ikut Nabi Khidir melihat ilmu yang Allah berikan kepada Nabi Khidir. Tapi Nabi Musa alaihi salam meminta pendapat, bermusyawarah dengan Nabi Khidir, bolehkah dirinya mengikuti Nabi Khidir untuk melihat ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau. Maka dalam ayat berikutnya, dalam ayat yang ke-66, Allah mengatakan, qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Maka Musa berkata kepadanya, kepada Khidir maksudnya, apakah aku boleh mengikutimu untuk kemudian kamu mengajarkanku ilmu yang telah diajarkan kepadamu. Tidak langsung memaksa, tapi meminta izin. Dijelaskan tafsirnya oleh Syekh As-Sa'di, maksud dari ucapan Musa di atas adalah Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allamaka Allah? Bolehkah Khidir aku mengikutimu untuk engkau mengajari ilmu yang Allah ajarkan kepadamu? Ma bini astarshidu wa ahtadi, dengan ilmu tersebut aku akan meraih kelurusan dan meraih petunjuk. Wa a'rifu bihil haqqa fi tilkal qadaya, dan aku akan tahu kebenaran dalam kejadian-kejadian yang akan aku alami bersamamu. Minta izin. Syekh Sa'di menjelaskan, wa kana al-khabir qad a'tahu Allah min al-ilhami wal karamah, dan Khidir adalah seorang yang telah Allah berikan ilham dan karamah. Ini bahasanya ilham dan karamah. Kenapa? Karena Syekh Sa'di menguatkan pendapat Khidir bukan nabi. Beliau adalah wali. Tapi berdasarkan yang sudah kita bahas di beberapa majelis sebelumnya, merujuk kepada penjelasan Ibnu Katsir dengan dalil-dalil yang ada, bahwasanya Khidir adalah seorang nabi dan beliau kuat sebagai seorang nabi, bukan semata-mata wali. Oleh karenanya, kalau kita berpendapat Khidir adalah wali, adalah seorang nabi, maka kita katakan Allah telah berikan kepadanya wahyu. Bukan ilham dan karomah, tapi wahyu yang lebih tinggi daripada ilham dan karomah. Ma bihi yahsul lahu al-ittila' 'ala bawatini katsirin min al-asya'i allati khafiyat 'ala hatta 'ala Musa 'alaihi salam. Dengan wahyu tersebut, Nabi Khidir mampu untuk melihat batin dari banyak perkara yang tersamar. Bahkan tersamar teruntuk Nabi Musa alaihi salam tidak tahu. Nabi Musa tahu yang zahir, ini salah, ini benar. Tapi Nabi Khidir tahu batinnya, secara zahir ini salah, tapi tujuannya nanti baik, maka ini harus dilakukan. Yang zahir yang nampak ini pelanggaran, tapi tujuannya nanti adalah tujuan yang baik, maka ini harus dilakukan. Itu semuanya Nabi Khidir melakukannya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala al-Khidir li Musa, la amtani'u min dhalik. Maka Khidir berkata kepada Musa, aku tidak masalah. Engkau mengikuti diriku, itu tidak masalah. Akan tetapi pesan Nabi Khidir, sebelum Musa mengikuti Nabi Khidir, kata Nabi Khidir dihikayatkan dalam ayat yang ke-67 oleh Allah Subhanahu, qala innaka lan tastati'a ma'ya sabra. Silakan. Akan tetapi kamu pasti tidak akan mampu bersabar tatkala bersama. Kenapa? Ya tadi. Karena ilmunya Nabi Musa adalah tentang zahirul asya, yang nampak dari sesuatu. Sedangkan Nabi Khidir ilmunya adalah tentang bawatinul asya, kebatinan pada sesuatu. Maka Nabi Khidir berpesan, kamu tidak akan sabar bersamaku. Maksudnya, la taqdiru ala tiba'i wa mulazamati. Kata Syekh Sa'di, kamu tidak akan mampu untuk mengikutiku dan terus bermulazamah membersamaiku. Li'annaka taro ma la taqdiru ala sabri alaihi minal umuri allati zahiruhal munkar. Karena kamu akan melihat sesuatu yang kamu tidak akan sabar padanya, yaitu sesuatu yang secara zahirnya mungkar, wa batinuha ghairu dzalik, tapi batinnya enggak seperti itu. Zahirnya mungkar, tapi batinnya tidak mungkar. Kenapa? Karena ada tujuan yang harus dicapai sehingga kemungkaran ini harus dilakukan. Secara ilmunya Nabi Musa alaihi salam, yang akan dilakukan oleh Nabi Khidir adalah sebuah kemungkaran. Tapi Nabi Khidir mendapatkan wahyu untuk melakukannya. Makanya berpesan seperti itu, kamu gak akan bisa sabar. Di ayat berikutnya Nabi Khidir melanjutkan, Allah Subhanahu wa taala berfirman menghikayatkan tentang ucapan Nabi Khidir di ayat yang ke-68, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhita bihi khubra. Dan bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya? Nah, bagaimana kamu bisa sabar sedangkan apa yang aku lakukan kamu belum mengetahui alasannya? Kaifa tasbiru ala amrin ma ahatta bi batinihi wa zahirihi wa alimta al-maqsuda minhu wa ma alihi. Maksudnya kata Syekh As-Sa'di, ucapan Khidri di atas adalah, bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu tidak meliputi ilmu tentang batin dan zahirnya, dan kamu tidak tahu tujuan dan akhir dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Kamu enggak tahu itu, bagaimana kamu bisa sabar? Ikhwani fillah rahimakumullah, di ayat ini juga tersinggung sebuah faedah yang sangat penting. Bahwasanya di antara sebab seorang tidak sabar terhadap perkara kebaikan adalah karena dia tidak tahu ilmu tentang kebaikan tersebut. Oleh karenanya, ikhwani fillah rahimakumullah, banyak kita lihat saudara-saudara kita kaum muslimin mengingkari banyak sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilakukan oleh ahlus sunnati wal jamaah. Kenapa? Karena tidak ada ilmu pada mereka tentang sunnah tersebut. Sehingga muncul pada mereka kebencian terhadap, contohnya yang paling nampak dari penampilan sunnah itu, meskipun sunnah bukan terbatas pada penampilan, tapi yang paling nampak dan mencolok dari seseorang mengamalkan sunnah dari penampilannya. Namanya mulai apa? Ada orang enggak suka kok berjenggot, kok cingkrang, kok begini, kok begitu, kok istrinya pakai pakaian tertutup, bukan cuman tertutup, sangat tertutup. Kok banyak sesuatu yang mereka ingkari dan mereka anggap aneh. Kenapa? Ternyata alasannya adalah karena mereka belum tahu ilmunya. Makanya Khidir di sini mengatakan, bagaimana kamu bisa sabar terhadap sesuatu yang kamu belum tahu ilmunya? Gitu. Maka kita sebagai seorang ahlus sunnati wal jamaah, pesan penting untuk kita semuanya, ikhwani fillah rahimakumullah, tatkala kita mengamalkan sebuah amalan sunnah, kita bukan hanya mengamalkannya karena ikut-ikutan. Penting untuk kita ketahui pula ilmunya, sehingga tatkala ada orang menampakkan ketidaksukaannya kepada kita tatkala mengamalkan sunnah, kita bisa secara ilmiah menjelaskannya kepada orang tersebut, sehingga orang tersebut menjadi faham dan dia bisa sabar terhadap sesuatu yang kita lakukan daripada sunnah. Nah, seorang salafi, seorang ahlu sunnah yang mengikuti manhaj salaf, mengikuti manhaj para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum, beragama baik dalam penampilan, dalam keyakinan, dalam ibadah, dalam akhlak, itu hendaknya selalu dilandasi dengan ilmu, dan ilmu dasarnya adalah dalil. Maka sebagai seorang salafi, jangan bosan-bosan untuk belajar. Jangan bosan-bosan untuk bermajelis ilmu. Jangan bosan-bosan untuk terus mengkaji ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terkhusus pada sesuatu yang kita akan diingkari padanya oleh keumuman manusia. Kita harus punya dasar dan alasan. Sebatas apa pengetahuan kita tentang penampilan sunnah kita? Mungkin kalau keyakinan sunnah, ya, akidah-akidah yang kita yakini, mungkin orang gak langsung tanya itu. Kita gak akan langsung ditanya sebagai seorang salafi, di mana Allah? Allah di atas langit. Mungkin orang tersebut akan membalas kalau kita menjawab Allah di atas langit. Itu akan ditanya nomor sekian, tapi yang akan lebih depan untuk ditanya adalah masalah penampilannya, karena itu yang zahir, yang nampak. Kenapa berjenggot, Mas? Nah, itu pun harus punya alasan. Jangan cuma menjawab, ya teman-teman saya begitu, jamaah taklim saya begitu. Harus ilmiah, punya dasar. Oh, karena perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi memerintahkan kita untuk memanjangkan jenggot dan memendekkan kumis sebagai bentuk kita menyelisihi orang-orang Majusi. Sebagai bentuk kita menyelisihi orang-orang kafir. Dan menyelisihi orang-orang kafir sangat dituntut di dalam Islam. Bahkan dalam berpenampilan pun kita dituntut untuk berbeda dengan mereka. Ilmiah. Bukan hanya ikut-ikutan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Dengan itu, tatkala orang yang mengingkari kita dalam beberapa perkara yang kita amalkan, tahu alasan ilmiah dari perbuatan kita, harapannya dengan itu dia akan terdakwahi, kemudian dia bisa bertoleransi kepada kita, memaklumi, syukur-syukur dia mau ikut melakukan apa yang kita lakukan. Nah, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Kemudian Musa menjawab, qala satajiduni, di ayat 69. Qala satajiduni insyaallah sabiran wa la a'silaka amra. Musa berkata, kamu akan mendapatiku insyaallah sebagai orang yang bersabar. Dan aku tidak akan membantahmu dalam perkara apapun itu yang kamu lakukan. Ini tekad yang kuat dari Musa alaihi salam supaya dibolehkan untuk ikut. Tatkala dikatakan kamu gak akan bisa sabar, Musa menjawab, saya bisa sabar. Azam, tekad yang kuat dari Nabiullah Musa. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, pada ayat ini, wa hadza azmun minhu, Musa menunjukkan azam dirinya, menunjukkan tekad yang kuat pada dirinya. Dan tekad tersebut adalah qabla an yujada syai'ul mumtahanu bihi, sebelum didapati sesuatu yang Musa diuji dengannya. Itu memang awalnya saya akan sabar, tapi belum tahu apa sih yang mau dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Maka wal azmu syai'un wa wujudu sabri syai'un akhar. Tekad adalah sesuatu dan benar-benar bersabar itu sesuatu yang lain. Oleh karenanya kata Syekh Sa'di, falidzalika ma sabara Musa alaihi salam hina waqa'al amr. Oleh karenanya Musa nanti disebutkan dalam kisah tidak bersabar tatkala sesuatu yang bertentangan dengan ilmu yang beliau punyai dilakukan oleh Nabi Khidir alaihi salam. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya sabar itu berat. Makanya Rasulullah alaihi salatu wasalam menyatakan as-sabru diya, kesabaran itu adalah diya. Apa itu diya? Diya itu cahaya. Tapi kenapa Nabi membahasakannya pakai diya, tidak pakai nur? Sama-sama artinya cahaya. Karena kalau nur itu cahaya yang tidak panas. Tapi kalau dia itu cahaya yang bersumber dari panas dan ada sisi panasnya. Seperti matahari. Matahari, cahaya matahari itu bukan nur. Tapi dia. Karena panas cahaya matahari. Demikianlah Rasulullah SAW mempermisalkan kesabaran itu seperti cahaya terang. Tapi orang perlu panas. Memegangnya itu akan membutuhkan sedikit rasa sakit. Dia harus bertahan tatkala memegang kesabaran itu. Berat sabar. Makanya Nabi Musa berazam untuk sabar, tapi ternyata beliau tidak sabar. Dan memang seperti itu ikhwani fillah rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW juga menyatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Kesabaran yang paling afdol itu adalah kesabaran di hantaman pertama. Tatkala seorang diuji, dihantam, di awal kali hantaman, namun dia bisa bersabar, itu kesabaran yang paling afdol. Dan sedikit orang yang bisa melakukan itu. Realita. Tatkala tertimpa musibah, dia akan digundah, susah untuk sabar. Tapi tatkala musibah tersebut sudah berlarut satu minggu, dua minggu, tiga minggu, ya sudahlah, sabar aja. Oh iya. Awalnya susah sabar, karena sabar itu berat. Makanya yang paling afdal sabar itu di awal kali hantaman, dan itu jarang. Jarang dan sedikit yang bisa melakukannya. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka di ayat yang ke-69 ini, Nabi Musa menyatakan azam, sebuah tekad bahwasanya dirinya akan bersabar. Maka mendengar jawaban tersebut, Khidir mengatakan di ayat 70 Allah firmankan, qala fa irittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra. Baik, apabila kamu tetap mengikutiku, maka jangan kamu bertanya kepadaku sesuatu apapun hingga akulah yang pertama menyampaikan alasannya kepadamu. Apapun yang aku lakukan, jangan tanya alasannya apa. Jangan diingkari, jangan tanya. Pokoknya sampai aku yang nanti pertama kali menyampaikannya kepadamu tentang alasan dari perbuatanku tadi. Yang secara pandangan ilmumu mungkar. Tapi secara pandangan ilmuku, itu harus dilakukan. Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah. Tafsir ayat di atas maknanya adalah la tabtadi'ni bisu'alin minka wa inkar. Nabi Khidir mengatakan, jangan kamu memulai bertanya kepadaku dan mulai mengingkari perbuatanku. Hatta akuna ana alladhi ukhbiruka bihali, hingga akulah yang akan mengabarkan pertama kali tentang alasannya. Fil waqtil ladzi yanbaghi ikhbaruka bihi, di waktu yang memang tepat untuk aku sampaikan kepadamu alasannya. Fanahahu an su'alihi, maka Khidir melarang Musa untuk bertanya. Wa wa'adahu an yuwafiqahu ala haqiqatil amr, dan Khidir berjanji akan menunjukkan alasan tentang hakikat sesuatu yang beliau lakukan. Maka setelah mukadimah-mukadimah tadi, dimulailah perjalanan Nabiullah Khidir dengan Nabiullah Musa alaihi salam. Maka di ayat berikutnya Allah berfirman, fantolaqo hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha qala akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad jita syai'an imra. Fantolaqo, maka keduanya pun berangkat. Khidir dan Musa berangkat, berjalan. Hatta idza raqiba fis safinah, hingga tatkala keduanya sudah naik di kapal, kharaqaha, ternyata malah Nabi Khidir merusaknya. Padahal di sebuah riwayat yang disebutkan, tatkala Nabi Khidir berjalan di pinggir pantai, di pinggir-pinggir laut di kala itu, dan ada kapal yang akan beliau naiki, orang-orang kapal mengatakan, al-abdus soleh, al-abdus soleh, itu hamba yang soleh, hamba yang soleh. Kenapa semuanya Nabi Khidir itu hamba yang soleh? Maka dipersilakan Nabi Khidir untuk naik dengan gratis, tanpa biaya. Kenapa? Karena dikenal hamba Allah yang soleh itu. Naik. Sudah dinaikin gratis, khoroqoha, kok justru malah dirusak. Dirusaknya seperti apa? Yang disebut dalam riwayat, salah satu papannya dicongkel. Yang namanya papan dicongkel dari kapal itu kan berarti lubang yang bukan kecil. Lubang yang ada di kapal tersebut jadinya bukan kecil, papan dicongkel. Maka secara otomatis berdasarkan ilmu zahir yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihi salam, maka Musa mengatakan, qala akhraqtaha litughriqa ahlaha. Musa berkata, apakah kamu merusaknya untuk kamu mau menenggelamkan orang-orang yang naik sini? Laqad ji'ta syai'an imra, sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang jelek. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an, Musa alaihi salam, Nabiullah yang mulia, di kejadian pertama berdasarkan ilmu yang beliau punyai, beliau pun tidak sabar melihat apa yang diperbuat oleh Nabi Khidir alaihi salam. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, iqtala'a al-Khadir minha lawhan wa kana lahu maqsudun fi dhalika sayubayyin. Khidir tatkala naik kapal, dicongkel itu papan. Tapi beliau punya tujuan yang akan beliau jelaskan, dan tujuannya baik. Bukan untuk menenggelamkan orang-orang yang naik di sini, justru mau menyelamatkan mereka dan menyelamatkan kapalnya. Tapi yang harus dilakukan yang pertama, seakan-akan menyakiti dan merusak. Tujuannya baik. Tujuannya menghindarkan, langsung disebutkan aja ya sebagai contoh, meskipun nanti sebenarnya di ayat-ayat berikutnya alasannya itu. Alasannya adalah karena di sebelah sana ada malikun ya'khudhu kulla safinatin ghusba. Ada seorang raja yang akan mengambil setiap kapal yang lewat dengan semena-mena. Jadi sengaja dicongkel supaya kapalnya enggak jalan dan selamat dari raja yang menghalau kapal-kapal yang melewati mereka. Ini aslinya kapal mau lewat situ. Kalau berhasil lewat pasti dirampas. Orang-orangnya mungkin disakiti, kapalnya diambil. Tapi dengan adanya Nabi Khidir alaihi salam mengambil papan kapal tersebut dan kapalnya menjadi bocor enggak jadi jalan, maka kapal tersebut pun selamat dari rampasan raja yang ada di depan sana. Inilah sesuatu yang menyakitkan kadang terjadi di awal, tapi ternyata ada hikmah yang baik di belakangnya. Baik. Jadi Nabi Khidir punya alasan. Dan sebenarnya alasan tersebut akan dijelaskan nanti. Namun berdasarkan ilmu zahir yang dipunyai Nabi Musa, falam yasbir Musa alaihi salam. Musa pun tidak bersabar. Li'anna zahirahu annahu mungkar. Karena yang zahir itu mungkar. Li'annahu aibun lisafinah. Karena itu bentuk merusak kapal yang dinaiki. Wasababun lighorati ahliha. Dan akan menyebabkan tenggelamnya orang yang naik di sana. Nah. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka Musa berkata, akhraqtaha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Apakah kamu merusak kapal ini untuk supaya orang-orang yang di atasnya tenggelam? Sungguh kamu telah melakukan sesuatu yang imra. Apa sih imra? Aldiman syani'an. Sesuatu yang sangat jelek. Sampai disifatnya seperti itu, sangat jelek. Kenapa ini sesuatu yang menyelisih ilmu? Nah. Wahada adamu sabrihi alaihi salam. Dan ini adalah bentuk ketidaksabaran Nabi Musa dikala itu. Maka Khidir pun mengatakan dalam ayat berikutnya, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Khidir mengatakan, benar, bukankah sudah aku katakan kamu tidak akan bisa bersabar bersamaku? Ikhwani fillah rahimakumullah, maka Musa alaihi salam mengatakan, la tu'akhirni bima nasi wa la turhiqni min amri usra. Jangan kamu hukum aku terhadap sesuatu yang aku lupa. Jadi memang Musa enggak sabarnya dikala itu karena lupa. Sebenarnya enggak boleh mengingkari. Tapi lupa karena memang tuntutan ilmu yang beliau punyai ini harus diingkari. Lupa beliau. Wala turhiqni min amri usra. Jangan kamu jadikan urusanku susah. Nah, ai la tu'sir 'alayyal amra wasmahli. Maksudnya ayat di atas adalah Musa mengatakan, jangan kamu persulit perkaranya dan maafkan aku. Fa inna dzalika waqa'a 'ala wajhi nisyan. Karena itu terjadi karena aku lupa. Fala tu'khidni fi awwali marrah. Maka jangan kamu hukum aku sejak awal. Kalau dihukum berarti sudah, kamu pulang aja, enggak usah ikut. Gak usah melanjutkan perjalanan bersama aku, kan gitu. Kalau dihukum, tapi Nabi Khidir alaihi salam memaafkan dan mengizinkan untuk Nabi Musa kembali menyertai Khidir di perjalanan berikutnya dan melihat kasus berikutnya. Nah, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini yang bisa kita bahas di malam hari ini. Namun sebuah poin penting yang perlu kita ingatkan adalah Khidir melakukan ini berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan yang lain. Sehingga kita sebagai muslim biasa yang tidak mendapatkan ilham, jangan lantas melakukan yang semisal itu kepada saudara-saudara kita. Kita sakiti, alasannya apa? Jangan-jangan nanti kamu. Kita sakiti saudara kita supaya kamu nanti baik. Itu bukan babnya kita, ikhwah. Karena Khidir melakukan ini adalah berdasarkan wahyu. Yang berhak melakukannya adalah yang benar-benar mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang selainnya adalah tidak. Nah, insyaallah taala di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan membaca ayat-ayat yang ada dalam suratul Kahfi ini, mengambil pelajaran dari kisah-kisah berharga yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan tentang perjalanan Musa dan Khidir alaihimassalam. Wallahu taala a'la wa alam bisawab. Ini kita bisa bahas di pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.